Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan segala kesyukuran kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmat-nikmat-Nya dan jadikan kita hamba-hamba-Nya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-Nya kepada kita. Amin. Dan alhamdulillah kita telah membaca beberapa bab tadi di dalam kitab Shalah, khususnya dalam bab sifat Shalah di dalam kitab Sahih Muslim. Dan telah kita baca berkaitan dengan hukum ataupun hadis tadi yang menerangkan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal membaca di dalam as-salah. Itu terutama sekali ada berkaitan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian terdapat di situ bab larangan makmum daripada menjaharkan bacaannya di belakang imam. Terdapat di situ hadis solat zuhur bahawa terdapat seorang makmum yang membaca surah Subhisma Rabbikal A'la dengan jahar sehingga mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bab yang terakhir yang kita baca adalah bab hujjah bagi mereka yang mengata tidak dijaharkan dengan membaca basmalah, yakni ketika membaca surah Al-Fatihah. Hadis-hadisnya telah kita baca, tapi mungkin kita pada malam ini akan membaca syarah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, juga mungkin secara pilihan. Dan jika terdapat masalah-masalah yang mungkin perlu dikupaskan, maka kita akan lakukan insyaAllah dalam malam ini. Yang susahnya adalah yang menggunakan kitab terjemah ni. Tak boleh cari kat mana saya pun saya nak baca syarahnya. Jadi kena cari je. Okay. Assalamualaikum. Iaitu cari bahagian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca dengan ummul kitab maka ajzat anhu, sah daripadanya. Wa man zada fa huwa afdal, siapa yang menambah maka itulah yang lebih afdal. Muka surat berapa tu? Ada. Siapa yang baca dengan ummul kitab sah daripadanya, siapa yang menambah itu lebih afdal. Siapa jumpa nanti kasih tahu, itu tahu orang lain. Dia di bawah bab yang awal, wajibnya membaca Fatihah setiap rakaat. Dan siapa yang tidak boleh membaca Fatihah yang tak boleh mempelajarinya, baca apa yang mudah daripada selain Fatihah. Dan di bawah tu ada syarahan berkaitan dengan apa? Membaca Fatihah itu sah daripadanya. Sebelum dia ada permasalahan tentang hukum qada solat, bagaimana nak baca. Kalau solat kita itu adalah solat subuh contohnya, kalau kita qada, kita baca kuat ke, baca perlahan ke, itu masalah sebelum. Ada 10 orang tak jumpa. Cari di bawah bab apa? Bab wajib baca Fatihah. Sama. Ah, 676. Kitab terjemahan 676. Hadis 44. Okey, dah jumpa, alhamdulillah. Tak apalah saya yang baca, awak cuma ikut saja. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca dengan umul kitab sah daripadanya, dan siapa yang menambah itulah afdal. Dan telah diterangkan dia adalah sebagian daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, terdapat di dalamnya dalil wajibnya membaca Al-Fatihah. Jelas. Siapa yang baca Al-Fatihah sah daripadanya. Nah, menunjukkan bahawa itu wajib. Dan tidak sah membaca selain Al-Fatihah. Ini adalah mazhab jumhurul ulama, melainkan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dan orang-orang yang mengikut mazhabnya. Mereka tidak mewajibkan Fatihah. Ada yang mengatakan dia bukan rukun ataupun dia setakat wajib saja. Kemudian mereka berkata yang wajib hanya membaca dua daripada empat rakaat. Dua rakaat daripada empat rakaat. Lagi dua tu nak baca boleh, tak nak baca pun tak, tak apa. Kalau solat dia dua rakaat, dia mesti baca dulu lah, iaitu solat subuh ataupun solat-solat lain. Kalau dia solat tiga rakaat, dia mesti baca dua rakaat yang pertama. Yang ketiga tu dia nak baca boleh, tak nak baca tak, tak mengapa. Dan telah kita terangkan ataupun dalam hadis ini menerangkan bahawa pendapat ini marjuh. Yang benar adalah wajib baca Fatihah setiap kali rakaat. Dan kemudian di dalam hadis ini juga menerangkan istihbab membaca surah selepasnya. Jadi hukum membaca surah selepasnya, apa hukumnya, wajib ataupun sunnah? Sunnah. Sebab wa man zada fa huwa afdal. Siapa yang menambah ini selepas Al-Fatihah, maka itu afdal. Afdal ini adalah kata-kata untuk sunnah. Jadi ini yang benar dalam masalah ini. Sebab kita ada hadis sebelum itu, kalau kita ingat, Rasulullah SAW sabda tidak ada solat melainkan orang yang membaca dengan umul kitab dan yang lebih, illa bi umul kitab fa sa'idan. Dan telah kita terangkan bahawa lafaz itu syad, tidak, tidak kuat. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab kalau jika hadis itu sahih, mungkin difahami bahawa hukum baca surah selepas Fatihah hukumnya wajib. Ini bercanggahan dengan riwayat-riwayat lain. Itu ringkasnya lah. Dan ini, yang perkara ini, wajib baca Fatihah dan sunat baca surah, ini disepakati mujma' alaihi dalam solat subuh, solat Jumaat, dan dua rakaat pertama daripada setiap solat. Perhatikan, dua rakaat pertama daripada setiap solat, maknanya yang empat ataupun tiga. Dan ini sunnah di sisi semua ulama. Dan di hikayat atau al-qadhi'iyat telah menghikayatkan rahimahullah ta'ala daripada sebahagian teman-teman Imam Malik, wajib membaca surah. Ya, ada hikayat daripada sebahagian ulama Maliki bahawa hukum baca surah itu wajib. Dan ini adalah syad dan mardud, kata Imam Nawawi rahimahullah, ia tertolak. Adapun surah, yang membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat, maka ulama telah berselisih pendapat adakah sunat juga ataupun tidak. Dan Imam Malik rahimahullah membenci hal tersebut. Yang ini tak disunatkan. Makruh baca surah rakaat ketiga, rakaat keempat. Dan ia disunatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam pendapatnya yang jadi, bersalahan dengan pendapat dia yang Al-Qadim. Qadim kata tidak sunat baca surah rakaat tiga, rakaat empat. Imam Syafi'i pada pendapat yang jadi mengatakan dia sunat. Wal-Qadim huna asah. Ada pun pendapat yang Qadim, inilah yang lebih sahih. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i, asalnya semua yang jadid, yang baru itu pendapat di Mesir itu, itulah yang dipegang. Cuma ada beberapa masalah dihitung oleh ulama mazhab Syafi'i bahawa yang qadim yang lebih kuat. Dan kenapa? Kerana pada mereka dalilnya lebih, lebih kuat di sisi mereka. Walaupun itu bukan mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Syafi'i sendiri. Jadi itu menunjukkan bahawa ulama-ulama Syafi'i sendiri pun tak ikut 100% pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i dah kata apa yang aku katakan dah di Iraq itu, mazhab lama itu semuanya tak boleh digunakan lagi. Alah kulihat. Dan berkata, itu dah dua pendapat. Satu kata makruh, satu kata sunat dan satu kata waqala akharun, berkata sebahagian ataupun yang lain ia diberi kebebasan mukhayyar insya'a qara'a wa insya'a sabbaha, jika dia hendak dia membaca dan jika dia hendak dia bertasbih, dan ini dhaif. Nah, watustahabu suratu fi salatin nafilah. Jadi memanglah pendapat yang terakhir tu paling paling lemah. Wajib dia baca, apa ni, dia sunat untuk membaca ataupun tak sunat. Tidak digantikan dengan tasbih. Tidak ada namanya digantikan baca surah tu dengan tasbih. Yang benar dalam masalah ini, sebelum kita pindah ke masalah berikutnya, pendapat yang mana satu, sunat atau tak sunat baca surah? Jawabnya sunat. Jawabnya sunat. Tetapi sunat ini sunat selalu ataupun sunat jarang-jarang, sekali-sekali boleh buat. Jawabnya sekali-sekali boleh buat. Kalau dapat riwayat yang sahih, nanti kalau kita pindah ke 10 salam ke apa, kita akan jumpa riwayat-riwayat seperti ini, pembahasan yang lebih panjang. Tetapi secara biasanya, maka yang baik adalah kita tidak membaca surah rakaat ketiga dan rakaat keempat secara sir. Dan masalah yang berikutnya, dan disunatkan membaca surah dalam solat sunat, solat nafilah. Nafilah maknanya solat sunat mutlak, sama ada dia rawatib, qabliyah, ba'diyah ataupun solat-solat sunat yang lain ya. Dan tidak disunatkan untuk membaca surah di dalam solat jenazah mengikut yang sahih, kerana solat jenazah itu berdiri di atas keringanan. Solat jenazah ni bukan untuk lama-lama tapi untuk ringan, at-takfif. Itu hujah ulama Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tetapi ini juga ada khilaf, kerana ada riwayat daripada sahabat bahawa mereka membaca Fatihah, selepas membaca Fatihah mereka membaca surah. Dan ini ada penerangannya dalam kitab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua furu' berkaitan dengan hukum membaca di dalam solat. Baik, kemudian masalah berikutnya, wala yuzadu 'alal Fatihah illa ta'minu aqibaha. Dan tidak ditambah di atas solat, di atas Fatihah, melainkan at-ta'min. Apa at-ta'min? Selepasnya membaca amin. Jadi jangan tambah lain. Ini siapa cakap ni? Imam Nawawi rahimahullah taala, dia mazhab Syafi'i, dan dia sedang menghikayatkan bukan hanya mazhabnya saja tapi mazhab ulama-ulama sah, semua ulama negeri-negeri semuanya. Jadi sebab itulah salahnya orang yang lepas baca amin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan seterusnya baca atau apa tu doa lagi. Ada yang membacanya ketika dia imam pun, ada yang bacanya ketika dia makmum. Jadi tidak disunatkan membaca apa-apa selepas amin, baik untuk makmum ataupun untuk imam. Lagi teruk lagi kalau imam yang membacanya. Sebab ini bukan datang daripada sunnah. Nak doa boleh, tapi ini bukan tempat. Dan ada yang tambah-tambah lagi, risalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak selit-selit kan doa. Tapi yang time nak doa sujud tu dia tak doa pula. Tu dia. Jadi mereka sedang membahaskan, ini adalah ulama yang menyandarkan penerangan tentang sifat solat itu dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan riwayat. Baik, kemudian masalah yang berikutnya, wa yustahabbu an takuna suratu fi subhi wal ulayaini min adh-dhuhri min tiwal mufassal, dan disunatkan. Disunatkan agar surah yang dibaca pada solat subuh dan dua rakaat pertama daripada solat zuhur, yang dibaca surah itu daripada tiwal al-mufassal, dan di dalam solat asar dan isya min awsatihi, yani awsatul mufassal, dan dalam solat maghrib min qisarihi, daripada qisar al-mufassal, yani yang panjang, lepas itu pertengahan, lepas itu yang pendek daripada surah-surah al-mufassal. Kemudian yang nak dibahaskan juga adalah apakah maknanya al-mufassal di situ. Jadi Quran ini dibagi-bagikan kepada beberapa bahagian. Satu adalah tiwal mufassal, yang ini mufassal maknanya yang dibahagikan, maknanya surah-surah lah. Sebab habis satu surah dibagikan dengan satu surah lain, macam surah lain. Di dalam Quran tu kita dapati bahawa surah-surah yang permulaan semua pendek ke panjang? Semua panjang. Sangat panjang, paling panjang. Lepas tu dia pendek sikit, kan? Lepas tu dia lagi pendek. Juzuk Amal semua makin pendek lah. Jadi mereka bagikan demikian. Jadi kalau yang dan Al-Mufassal tu selepasnya surah Al-A'raf, kata mereka dah ada mulanya Al-Mufassal. Kemudian saya terlupa nak catat ya, tentang apa ni, apakah daripada surah mana sampai surah mana. Dan kemudian ada yang pertengahannya, mungkin kita boleh rujuk lagi nanti sekali. Yang penting yang akhir tu adalah dalam solat maghrib dan solat apa? Solat maghrib ini jangan dibaca panjang, tapi dibacakan yang paling ringkas daripada Al-Mufassal. Ada kata daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas, ada kata daripada surah Al-Bayyinah dan sebagainya. Baik. Tetapi didapati bahawa Rasulullah SAW pernah baca surah panjang dalam salat maghrib, iaitu surah Al-A'raf. Ini bukan yang sifat pasir mufassal, ini adalah surah yang jauh, baik satu lebih ayat, dan dibagikan kepada dua rakaat tadi yang sahih. Dan solat ni solat maghrib. Dan Nabi SAW pernah membaca surah Al-Mursalat dalam solat maghrib. Baik. Jadi tentang pembacaan surah. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hukum memanjangkan bacaan dalam rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Adakah ini sunnah ataupun tidak? Dia baca rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, yang kedua. Dan yang lebih masyhur di sisi kami, ini mazhab Syafi'i, adalah tidak disunatkan, bahkan disamakan antara kedua rakaat tersebut. Bal yusawwi aw yusawwa bainahuma. Itu mazhab Syafi'i. Ini tidak disetuju oleh ulama-ulama lain. Dan sebab Rasulullah SAW biasanya dia akan panjangkan rakaat yang pertama. Dan aku lihat itu semua kena kembali kepada nusus. Mungkin kita akan jumpa sebahagiannya nanti. Dan masih ada lagi hadis-hadis berkaitan dengan bacaan surah oleh Rasulullah SAW. Kita belum lagi sampai ke situ. Kemudian wal ashahu annahu yutawil ula lil hadits sahih. Waktu kata Imam Nawawi, dan yang sahih adalah dia memanjangkan rakaat pertama lebih dari rakaat kedua kerana hadis yang sahih. Itu akan datang. Jadi di sini Imam Nawawi tidak bersetuju dengan pendapat yang masyhur daripada mazhab Syafi'i sendiri. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dia memanjangkan rakaat pertama yang tidak dipanjangkan pada rakaat yang kedua. Dan barang siapa yang berkata membaca pada dua rakaat yang terakhir dalam solat ruba'iyah, ruba'iyah tu maknanya rakaat ada empat, yang ini tiga dengan empat tu, baca surah ataupun tidak. Jadi mereka berkata hiya akhafu minal ulayain. Kalau baca pun surah tiga dengan empat tak boleh sama panjang dengan satu dengan dua, atau lebih panjang lagi tak boleh. Nak baca surah rakaat tiga dengan empat mesti lebih ringkas daripada rakaat pertama dan yang kedua. Jadi beginilah, kalau awak rakaat pertama, kedua ara'aita inna ta'ina qul ya qulhu, ketiga keempat tak payah baca, pasal dah pendek dah awak baca rakaat pertama dan kedua. Tapi rakaat pertama zuhur asar baca panjang, right? Panjang jugalah dua muka surat ke apa, di situ bolehlah awak baca ketiga dengan keempat yang lebih pendek daripada itulah, separuh ke apa daripada yang pertama dan yang kedua. Itu yang disebutkan oleh ulama dalam masalah. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hukum memendekkan rakaat keempat atas rakaat ketiga. Tadi satu lagi panjang daripada dua, jadi dua lagi pendek daripada satu. Sekarang 3 dengan 4 lagi pendek daripada 1 dengan 2. Sekarang antara 3 dengan 4 mesti ke ataupun sunat ke 3 tu lagi panjang daripada yang 4? Jadi masalah pembacaan juga ada had-hadnya. Jadi ada silap. Wallahu a'lam. Tak disebutkan apakah benda apa ni yang rajih di sini. Tak ada dalil, jadi asalnya biasa je lah. Nak sama boleh, nak panjang sikit pun tak apa. Kemudian wahai pusyuri artis surah fatarkuha fatarakaha fatatul fadilah wala yusjadu lisahwi. Jadi di mana yang disyariatkan membaca surah, tak ada yang disepakati bila kita baca surah, ada yang kita yang dikhilafkan. Baik, tempat yang disyariatkan untuk membaca surah, kalau tak baca yang pertama dengan yang kedua, apa hukumnya? Maka dia telah terlepas daripada al-fadilah, kelebihan pahala, tapi tak sampai membatalkan solat dan tidak sampai berdosa dan tidak disujud sahwi untuknya. Tak boleh sujud sahwi. Wa qira'ah surah qasirah afdal min qira'ah qadruha min tawilah. Dan membaca surah yang pendek afdal daripada membaca surah yang sepanjangnya daripada surah yang panjang. Maknanya baca surah yang komplit afdal daripada petikan daripada surah. Nah, wa yaqra'u 'ala tartibil mushaf. Hendaklah dia membaca mengikut tertibnya mushaf. Wa yukrahu 'aksuhu. Dan dibenci membaca tak ikut tertib. Mushaf ada tertib tak? Dan Fatihah, Baqarah, Baqarah, Ali Imran dan sebagainya dan seterusnya lah. Kalau seorang itu nak baca Ali Imran dulu baru Baqarah, An-Nisa dulu baru Baqarah, maka di dalam kata-kata Imam Nawawi ni hukumnya makruh. Walaupun tidak berdosa, tetapi hukumnya makruh. Jadi di sini dalilnya adalah mushaf itu sekarang sudah ikut tertib. Tapi bila dilihat hadis-hadis Rasulullah SAW, kita dapati Nabi SAW ada membaca tak ikut tertib. Dia baca Al-Baqarah, lepas tu An-Nisa, baru dia baca Ali Imran dan solat malamnya. Tapi ada yang mengatakan itu sebelum kita katakan ditentukan tertibnya surah dalam Al-Quran. Baik, jadi itu boleh tahan juga jawapannya. Kemudian di sana ada sebuah hadis yang diguna pakai bahawa ada seorang lelaki bila solat jadi imam, dia akan baca surah Qul Hu. Jadi jemaah dia komplain. Dan ni disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW tanya, kenapa kau baca Qul Hu setiap kali kau baca atau setiap kali kau jadi imam solat? Dia kata, aku suka di dalam tu ada, dalam surah Qul Hu tu menerangkan tentang sifat Tuhan ku. Ya, ada Allahu Samad, Allahu Ahad. Jadi aku suka membaca sifat Tuhan. Jadi kata Rasulullah SAW, hubbuka iya, hubbuka iya yudkhilukal jannah. Cintamu terhadapnya yang di surah tu kan masukkan kau dalam syurga. Jadi Nabi SAW tak larang. Tapi apa kaitan dengan baca surah secara tertib? Maksud hadis tersebut bukanlah orang itu tak baca surah lain, dia cuma baca surah Qul Hu. Tidak. Maksudnya adalah dia bila nak start saja baca surah lepas Fatihah, dia baca Qul Hu. Nanti lepas tu dia baca surah lain. Tapi takkanlah lepas Qul Hu cuma Al-Falaq dengan Nas itu dia baca. Kalau itu dia baca, dia akan kena komplain. Dia baca Qul Hu, Al-Falaq, Nas. Tapi yang kena komplain pasal baca Qul Hu dia je. Yang menunjukkan dia baca surah lain. Kalau dia tak baca dengan Qul Hu saja, lain lagi cerita kan. Jadi menunjukkan bahawa dia ada baca surah lain yang tentunya Qul Hu tu kat bawah. Dia ada baca surah sebelumnya tak ikut tertib. Dan Nabi SAW tak tegur dia kerana dia baca tidak ikut tertib. Yang ditegur adalah dia baca Qul Hu setiap kali nak buka nak baca surah lain. Nah, tapi kalau ditanya adakah sunnah untuk kita, untuk imam kita baca Qul Hu lepas tu baca surah lain, kita cakap kalau sunnah Nabi bukan. Nabi tak pernah buat begitu. Dan ini bukan sunnah khulafa' rasyidin dan bukan sahabat-sahabat lain. Hanya satu orang sahabat dalam ribuan sahabat yang baca macam itu. Nabi SAW izinkan. Faham ni? Dan Nabi SAW tak lepas itu buat apa yang dia izinkan. Dan sahabat-sahabat tak buat, walaupun tahu dia izinkan oleh untuk sahabat tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahawa dia apa? Dia khusus untuk orang tersebut. Khusus untuk orang tersebut. Yang terbaik adalah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sahabat semua faham macam tu. Sahabat tak ikut. Tak ikut orang tu. Boleh ni? Nabi SAW tak kata siapa yang baca kulhu selepas ataupun sebelum baca surah lain maka dia akan masuk syurga. Lain tau. Lepas tu Nabi tak buat. Itu tak apa, kita dah boleh buat lah. Sebab dah ada izin, dah ada perintah umum. Tapi ni hanya menerangkan kebolehan untuk satu orang sahabat. Selesai. Apa ni, ni untuk sahabat itu sahaja. Yang ni tak boleh dijadikan dalil. Nanti kita bahaskan panjang lebar pula tentang bid'ah hasanah. Yang ni boleh kita ijtihad, tambah-tambahkan ibadat ini dan juga tentang doa iftitah Allahu Akbar kabira. Itu pun Nabi tak baca, tapi yang baca adalah sahabat. Satu orang sahabat, lepas tu malaikat turun nak ambil, nak naikkan doa iftitah tersebut. Tapi kita tahu bahawa Nabi SAW sendiri tak baca, sahabat-sahabat pun tak baca. Jadi ini menunjukkan bahawa satu perkara yang khusus yang berlaku pada zaman Nabi SAW, Nabi ikrarkan. Ada pun kita sekarang, kalau kita nak tambah-tambah bacaan dalam solat, lepas tu kita kata ini bagus, ini hasanah. Ialah bid'ah, tapi hasanah. Tengok sahabat-sahabat pun bid'ah hasanah juga, boleh, Nabi tak marah pun. Jadi ini pun sepatutnya Nabi tak marah. Kata-katanya sepatutnya Nabi tak marah, tak menunjukkan Nabi takkan marah. Sebab mana awak nak tahu? Sebab Nabi SAW dah tak ada, zaman dulu bolehlah awak tahu Nabi tak marah. Sekarang tak akan awak tahu. Dan sepatutnya kita tinggalkan. Kenapa? Agama ini telah disempurnakan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila awak tambah lagi, menunjukkan bahawa ia tidak sempurna. Baik, kita teruskan lagi. Jadi kalau nak keluar dari khilaf, bacalah ikut tertib. Nah. Tapi tak adalah sampai makruh. Taruhlah awak dah terbaca, terbacalah awak nak baca surah ni. Lepas tu nak baca surah lagi tu, sekali terlupa nak baca surah. Surah tu tak ingat sangat contohnya. Tapi awak ingat surah yang belakang sikit. Takkan tak boleh baca? Tak makruh. InsyaAllah tidak makruh dalam hal tersebut. Tapi ni cerita orang yang banyak hafal surah. Orang yang hafal 2-3 surah dah tak payah cerita lah. Dia baca dengan tertib sudah senang. Wala tabtulu bihi shalah. Nah, solat tidak batal kalau dibaca tak ikut tertib pun. Dan wa yajuzu qira'ah bi qira'ati sab'i wa la yajuzu bis syawal. Dan boleh hukumnya membaca dengan qira'at 7. Nah, dan tidak boleh membaca dengan qira'at yang syad. Apa maknanya qira'at 7 ni? Tam. Nah, dengar tak qira'at 7? Yang ni bacaan Quran. 7 ni 7 apa? Ha? 7 apa? 7 cara baca. Bukan 7 imam. Bukan? Bukan 7 wali kan eh? 7 tu 7 imam lah. Ha? 7 tu 7 imam. Yang Nafi, yang Wara, yang Hamzah, Kisah, Ibn Kathir dan yang ada 7. Tak banyak boleh ingat sebenarnya. Tapi saya pun tak ingat. Ingat sikit je. Jadi ada lebih daripada 7 ulama kira' ni. Ada sampai 10, ada sampai 14. Tapi 7 yang selalu disebutkan. Kenapa? 7 ni adalah ulama-ulama kira'at yang masyhur. Jadi ada isu dekat sini. Adakah makna yang kita ni Quran daripada orang, daripada manusia, daripada ulama, bukan daripada Nabi SAW? Bukan daripada kata mutawatir, macam ambil 7 pula. Dia nak kena faham makna kira'at 7 atau kira'at 10. Sebab kita terangkan tujuh ni adalah manusia, orang, imam, imam-imam. Yang 10 pun tambah lagi 3, yang 14 tambah lagi 4 lah, lepas 10. Jadi maksud di sini adalah asalnya Quran ni dia tak ada, belum datang imam tu habis. Ha, betul lah satu persoalan. Belum datang imam tu, imam-imam tujuh ni. Sahabat-sahabat baca kiraat apa? Jadi adakah maknanya kiraat kita ni bid'ah? Datang berapa zaman, ratus tahun selepas wafatnya Nabi SAW. Dia jawabnya macam ini. Nama je kiraat tujuh imam. Bukan maknanya imam-imam tujuh ni yang mulakan, yang inventkan bacaan ini. Jadi misbah tujuh, kiraat kepada imam yang tujuh ni adalah bukan misbah mereka yang ikhtirah, yang ibtidah kan, yang bid'ah kan bacaan ini. Tidak. Jadi apa dia? Dulu banyak qari, sahabat-sahabat pun ada qari, Abdullah Mas'ud, Umar, Ubay bin Ka'ab, Uthman bin Affan, dan lain-lain ramai lagi. Daripada orang Ansar, daripada orang Al-Muhajirin. Nah, lepas tu disampaikan kepada tabi'in, tabi'in, Imam Syafi'i pun ada kiraat dan seterusnya. Tapi bila sampai satu zaman tu, maka timbullah secara menyerlah tujuh orang imam di tempat yang berbeza-beza, di zaman yang hampir sama, di tempat yang berbeza-beza. Jadi mereka ni timbul secara apa? Menyerlah. Apa yang menyerlah ni? Pertama, hafalan yang sangat mantap, iaitu hafalan terhadap kiraat-kiraatnya, riwayat-riwayat. Dan bukan maknanya mereka saja yang ada sanad sampai pada Rasulullah SAW. Ramai ada sanad di zaman awal. Baik, sanad tujuh pun baru 4-5 orang je. Tapi daripada sudut bacaan yang dihafal tu, mereka hafal sangat mantap. Dan bila mereka sampaikan adaan sangat baik, sangat itfuan. Orang semua boleh baca Quran, tapi tak semua orang boleh baca dengan baik, sangat baik itfuan. Ya, urungnya keluar macam tu, dia panjang macam ini, cantik betul lah. Kita kata kan, secara itfuan maknanya konsisten daripada mula sampai habis dengan wajah-wajah apa ni, riwayat-riwayatnya. Sebab kiraat ni dia ada wajah, ada tempat ni baca 2-3 wajah. Tahu wajah? Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Kita baca kan dalam kiraat, dalam wajah lain, walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Ada tambah lain dan seterusnya lah. Jadi mereka hafal dan mereka baca dengan baik. Dan kemudian satu lagi perkara yang menyerlah, mereka ini yang sangat menyerlah dalam apa? Dalam menyampaikan bacaan kepada orang ramai, sehingga ke orang ramai datang daripada jauh kepada imam-imam tujuh. Kemudian mereka pula yang lain, ulama apa, anak murid-anak murid semua yang lain kat seluruh dunia mengambil kiraat ataupun bacaan daripada hampir kepada imam-imam yang tujuh. Sehingga kan hampir-hampir kira dah mereka jadi master, masters of kiraat. Bukan tak ada orang lain tau, ramai, tapi mereka jadi masters. Sama macam kita kalau ambil contoh ilmu fiqah, ilmu fiqh, ulama fiqh banyak, ramai fuqaha, ramai zaman-zaman, mana-mana tempat. Tetapi hampir-hampir lepas itu yang masters dalam fikir yang jadi mazhab 4 je. Dan hampir-hampir pendapat-pendapat lain-lain mazhab pun ada kat dalam 4 mazhab, sama ada secara asal ataupun ada riwayat. Imam Ahmad kadang-kadang ada sampai 10 riwayat. Jadi semua mazhab ada kat dalam mazhab dia. Imam Syafi'i pun ada 2-3 kadang-kadang, Imam Malik pun dan seterusnya. Itu maksudnya lah. Bukan maknanya berasalnya kiraat ini daripada imam yang tujuh. Jadi sandaran kiraat tu sabah tu ataupun 10 lepas tu, pasal ada yang 14, 14 tu lagi makin syas, makin syas. Pasal lepas ni mereka adalah ulama-ulama kiraat yang tersohor. Itu saja. Boleh? Bukan maknanya kiraat selain daripada mereka tu tidak, tidak benar. Tapi hampir-hampir lah lepas itu, yang ni mereka cover semua kiraat yang, yang ada. Kemudian yang disepakati oleh imam-imam tujuh ini dinamakan kiraat, kiraatul sabak, semuanya mutawatir. Dan yang luar daripada kiraat imam tujuh ini dinamakan kiraat syadzah. walaupun sanad dia sahih sampai pada Rasulullah SAW sampai pada Jibril, tetapi oleh kerana dia terkeluar daripada kira jam 7 dikira sebagai syad. Boleh eh? Tak pakai. Dah tak boleh pakai eh? Macam hadis. Hadis kan kadang-kadang satu guru Zuhri ada 4, 5, ada 10 anak murid. Ya. Semua anak murid thiqah, dipercayai. Okay. Tapi ada satu tu ada riwayat satu hadis ada tambahan sikit. Okay. Ikut sanad zahirnya sahih. Tapi ada kecacatan yang khafi yang tak nampak. Iaitu dia bersalahan dengan riwayat-riwayat lain. Jadi ni riwayat syas tak boleh pakai. Sama juga dengan Quran. Ada tambahan sikit. Dalam bacaan kafarah puasa 2 bulan minta maaf 2 bulan betul terus ya dengan 3 hari kafarah tu ada satu qiraat syazah 3 hari berturut-turut walaupun taruhlah sanadnya sahih tak boleh kita namakan tu adalah Quran. Faham? Baik, jadi yang dimaksudkan sini bolehnya membaca mana-mana daripada qiraat yang 7 qiraat yang 7 dan haram membaca dalam solat selain daripada qiraat yang 7 ini. Jadi nisbah ni ada dua, satu nisbah ikhtira' yang memulakan, satu nisbah al-isdar. Isdar maknanya dia yang menyampaikan saja. Wa idza lahana fil Fatihah lahnan, kalau dia telah tersilap dalam membaca Al-Fatihah, yukhillul makna, yang mencacatkan makna, merosakkan makna atau merubah makna. Kadhammita, Imam Nawawi memberikan contoh seperti mendhammahkan ta dalam an'am. An'amta dia jadi an'amtu. Ini salah ke betul? Ada qiraat dalam ini? Tak ada, tak ada qiraat. An'amta je yang ada. Baik, jadi dah salah dari sudut bacaan lahan. Dan lahan ini ada lagi satu benda. Dia merubah makna ke tidak? Merubah makna. An'amta. Orang baca ta, dia baca tu. Imam baca. Imam ke makmum ke? Jadi ta maknanya engkau. Kau yang beri nikmat. Kalau tu aku yang beri nikmat. Salah tak mana dia? Jalan orang yang aku beri nikmat padanya. Apa hukum bacaan macam ni? Atau boleh baca ti lah. An'amdi. Engkau wahai perempuan yang baca yang memberikan nikmat padanya. Siratul Mustaqim. Aukasrika iyaka ataupun iyaka na'budu, dia kata iyaki na'budu. Ki ini untuk wanita. Jadi kata Imam Nawawi batalat salatu, batal salat. Wa illam yukhil al-ma'na, kalau kesalahan itu tidak merubah makna, seperti kafatil ba minal maghdubi alaihim, maghdub dibaca maghdubi kan? Lain maghdubi tu. Tak kira lain kan? Dia pergi baca maghdubu ke atau maghduba. Lain maghduba. Dia kenapa mesti baris bawah? Sebab sebelum dia ada lain. Ghairil maghdubi alaihi. Dia mesti baris bawah. Ini salah ke bukan ni? Salah. Ba salah. B betul. Tapi adakah dia berubah makna? Tidak, dia tak berubah makna. Baca ba ke bi ke salah tapi tak berubah makna. Jadi yang demikian kuriha walam tabtul solatu. Ini dimakruhkan tetapi tidak batal solatnya. Jadi ini permasalahan tentang lahan ketika membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu rukun. Tak baca tak sah. Baik, kalau nak baca pula kalau salah macam mana? Sah ke tak sah? Jadi di sini dibagikan lahan ni kepada dua. ini namanya lahan lahnon, ini kesalahan. Jadi dibagikan kepada dua, satu lahan, lahan ni ada dua, satu lahan yang besar jelas, satu yang tak jelas. Kopi ini tahu macam mana? Hak bunyi macam kok, kok bunyi macam hak, ha? Dengan hak sama je lebih kurang. Lepas tu tersilap hamzah dia macam bunyi, macam bunyi air. Ya kan nak budu dia macam ya kan nak budu je. Kopi tak, orang terer je yang yang kira apa? Yang boleh nampak. Orang biasa tak ada sama yang bagus. Janji lagu ni sedap, semua sama je. Salah. Rock dia tebal ke? Dibes. Ini kopi lah, salah juga. Ini kopi. Ini yang diketahui oleh tak macam wala dhali, wala dhali, wala dhali dan sebagainya. Pakistan dan sebagainya ada masalah apa? Itu rock ni. Jadi ini kopi tersembunyi. Kita tengah bicarakan dengan yang jelas. Ini tak batal. Sepakati tak batal. Dengan syarat apa? Tidak. Bila dia tak batal? Tidak sengaja. Maksudnya tidak sengaja. Tidak batal dan tidak makruh. Tidak haram lah. Syarat yang sengaja. Yang jelas ni pun ada pun. Satu merubah. Satu tidak merubah. Kalau merubah makna, ikut tadi kita apa? Batal. An'amda an'amtu. Kalau yang tidak merubah makna, yang cerita ni semua tentang apa? Tentang sengaja ke tak sengaja. Ini adalah mazhab yang agak keras sebenarnya. Orang tidak baca an'am tak an'am tu terus batal solat, solat. Dan kalau dia tak sengaja, dia kena betulkan balik bila dia dibetulkan. Jadi yang benarnya, yang boleh berubah makna ni pun sebenarnya boleh bagi lagi kepada dua. Satu dia berubah dan tidak, tidak sampai kumpul. Satu lagi berubah dan maknanya tu kalau diiktikad kan boleh sampai kepada kekufuran. Ini mazhab Hanafi. Jadi dia bezakan lagi. Jadi bila yang batal agak? Kalau berubah makna sangat serius sampai kepada kekufuran, maka ketika itu baru dia batal. Jika tidak, dia tidak batal. Dan biasanya dalam tu masalah pun bila dia ada perincian, perincian itulah yang paling apa ni, pendapat yang paling kuat. Okay. Jadi ini semua telah kita terangkan. Masalahnya adalah bila dengan sengaja dosa tu jangan cakap lah. Semua salah sengaja kita buat berdosa. Tapi pembahasan dia lebih daripada itu, adakah sah atau tidak sah bacaan yang salah tersebut, itulah perincian. Jadi banyak orang tanya, ustaz, imam tu baca dia punya rock macam gitu, dia punya tu macam gini, dia punya tu macam gitu. Hari tu dia baca macam gini, hari tu dia baca macam gitu. Dan cerita panjang pendek dia pun tak betul. Habislah ni kan Fatihah, bacanya rukun tak? Baca salah kan tak sah. Macam mana saya mufarakah? Boleh tak? Sampai nak mufarakah tak nak solat dengan dia. Jadi masalahannya adalah dia anggap, dia tengok Fatihah rukun, rukun maknanya kalau tak baca tak sah, kalau salah pun tak sah, terus tak sah. Rupa-rupanya ulama ada bezakan jenis-jenis kesalahan ni banyak. Buat keadaan. Sebab banyak ada kadang yang qari ke hafiz pun kadang terbaca terlaju sikit ke apa, kadang terbaca salah. Dia kena tertambah pun ada huruf. Kadang terkurang. insyaallah kalau terus insyaallah dimaafkanlah. Adapun salatnya sah. Jadi permasalahan yang berikutnya. Wajib tertibul qiraatil Fatihah wa muwalatiha. Dan wajib hukumnya mentertibkan ketika membaca Fatihah dan muwalatkannya. Ada dua perkara di sini, satu tertib. Namanya tertib, alhamdulillah rabbil alamin. Lepas ayat tu Ar-Rahmanir Rahim. Boleh tak alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh tak? Style juga eh. Itu maknanya tak tertib. Siapa tak baca dengan tertib, salah tu salah apa tu? Salah besar, salah kecil. Salah besar. Dan ini confirm apa? Batal. Tak ada maaf bagimu. Tak ada. Tak ada nak kira tu semua huruf-huruf tu. Sebab tertib ni Quran. Quran diturunkan secara tertib. Kalau tak boleh baca ayat-ayat ni dengan tidak tertib. Kemudian muwalat tu, apa nama muwalat? Kalau kita ingat masalah wuduk, apa nama muwalat? Maknanya wuduk separuh dah sampai muka, tidur ataupun berbual kat telefon satu jam dan sebagainya, sambung balik wuduk. Kalau macam itu, dia tidak mualan. Jadi kalau Fatihah, boleh tak dia dah baca setengah? Ya kan nak budak, ya kan nak setain, terus lama dia pause. Tunggu-tunggu tak baca. 10 minit lagi baru dia sambung. Jadi kalau demikian, dia tidak ada mualan dan batallah Fatihah tersebut. Bukan solatnya, Fatihahnya kena ulang balik. Faham ni? Sebab Fatihah tu diturut, dibaca dengan apa ni? Itu maksud daripada Fatihah ataupun bacaan Fatihah yang betul. Kemudian masalah yang berikutnya, wajib qira'atuha bil arabiyyah wa yahrumu bil ajamiyyah. Wajib membaca Fatihah dengan bahasa Arab, haram membacanya dengan selain bahasa Arab. Hatta Jawa pun nampak macam Arab sikit, tak boleh eh. Urdu macam Arab pun tak boleh. Mesti baca dalam bahasa Arab. Dan terdapat hikayat bahawa Imam Abu Hanifah pernah berkata boleh membaca Al-Fatihah dengan selain bahasa Arab. Tapi kemudian yang benarnya Imam Abu Hanifah rujuk daripada kaul tersebut. Dan ini bukan untuk semua orang boleh baca dengan selain bahasa Arab. Ini adalah untuk orang yang tak boleh baca Fatihah dengan bahasa Arab, baru masuk Islam ke apa ke. Jadi dia baca maknanya saja. Itu pendapat Abu Hanifah. Adapun ulama lain kata apa? Kalau tak boleh baca Fatihah dengan bahasa Arab, jadi dia baca apa? Baca tasbih. Abu Hanifah kata Quran ini lafaz dan makna. Kalau awak tak boleh datang dengan membaca Fatihah dengan lafaznya, maka awak bacalah dengan maknanya. Lagi bagus dari baca tasbih. Itu hujah dia. Nampak? Ada je dalil. Jadi yang benar insyaAllah tak dibenarkan baca Quran melainkan dengan bahasa Arab. Sebab selain daripada Quran yang bahasa Arab tu bukan Quran. Lisanin Arabiyyin Mubin. Quran tu diturun dengan bahasa Arab yang nyata. Dan ulama membahaskan ada tak kalimat dalam Quran yang bukan bahasa Arab, yakni bahasa Parsi ke atau bahasa lain. Ya khilaf kalangan ulama. Kemudian ada ulama mengatakan tidak semuanya adalah bahasa Arab. Tetapi ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang tidak dipakai, ditinggalkan oleh orang Arab, tapi asalnya bahasa Arab. Sebab tu sebahagian sahabat tak tahu makna sebahagian kalimat. Umar tak tahu sebahagian kalimat pasal dah ditinggalkan oleh orang Arab ketika itu. Tapi dia aslinya bahasa Arab. Dan dia yang benar mengikut umum Al-Quran bilisanin Arabiyyin Mubin. Zaman Kamal Atatürk lagi teruk. Habis terus baca Quran dalam bahasa Turki. Si azan Turki apa pasal nak nasionalisme. Tangasuk dengan apa ni? Dengan negara. Jadi nasionalisme hukumnya syirik. Dah sampai macam gitu, hukumnya syirik. Dan siapa yang mentaati dengan rela hati umara yang menghalalkan yang haram, yang haram dengan yang halal, maka dia telah menjadikan umara mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kufur dan murtad. Alhamdulillah. sekarang kita ada mushaf Singapura, eh. Adakah aku satu langkah ke sana? Wallahu alam, eh. Ada warna-warna berbeza untuk bangsa Melayu, Cina dan sebagainya. Ada bunga tu bunga ni, kita pun tak tahu apa dia punya. Dia punya objektif buang duit, buang masa. Adakah berubah? Ada perubahan yang nyata, faedah yang jelas daripada mushaf Singapura ni yang tak ada dekat mushaf Uthmani. Jadi kalau setakat nak berbangga-bangga, kita pun boleh buat mushaf. Malaysia buat mushaf, Indonesia buat mushaf, semua orang orang kita pun mesti nak buat mushaf. Jadi ini saya rasa ini hanya berlumba-lumba kepada apa? Kepada kesia-siaan sajalah. Kita dapat usahakan untuk orang boleh baca mushaf. Apa mushaf pun jadi dia boleh baca, dia boleh baca. Dan kalau boleh lepas itu dia faham, itulah sepatutnya dia usahakan sungguh-sungguh. Yang akan sokong mushaf Singapura ni orang politik juga. Kalau ditanya pada saya, tak rasa ulama sepatutnya apa ni akan menyokong. Nanti kalau dia tak ada berkat, dia akan tinggal terkubur yang itu, buang duit beribu-ribu atau lebih lagi, tak ada faedah. Baik. Kemudian satu lagi masalah, wala tasihhu al-salat biha sawa'an 'arafa al-arabiyya am la. Tidak sah salat yani dengan selain bahasa Arab, sama ada dia tahu bahasa Arab ataupun tidak, ini darurat ataupun tidak. Wa yushtaratu fil qira'ati wa fi kulli al-azkari isma'u nafsihi. Dan disyaratkan ketika membaca Al-Fatihah dan sebagainya, dan juga semua zikir dalam Fatihah, yakni Allahu Akbar kan, dah doa iftitah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tasyahud dan sebagainya, semua zikir qiraat mestilah dia dengar dirinya sendiri ketika dia membacanya. Itu mazhab Syafi'i, isma' nafsihi. Wal akhras wa man fi ma'nahu yuharriku lisanahu wa syafatayhi bihasabil imkan wa yujzi'uhu. Orang yang bisu dan yang semakna dengannya wajib menggerak-gerakkan lidah dan bibirnya mengikut kemampuannya, dan itu sudah mencukupi. Adapun diam, mulut tutup dan baca dalam hati, dia gerakkan dalam hatinya baca Fatihah, maka tidak sah bacaan tersebut. Tidak sah. Jadi sekurang-kurangnya mesti apa? Mesti gerakkan lidah dan mesti gerakkan dua bibir. Dalilnya Allah SWT berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu. La tuharrik bihi lisanaka. Ya, ini untuk membaca Quran, lita'jala bih, untuk bersegera menghafalnya. Sebab bila Jibril turunkan wahyu pada Nabi SAW, Nabi SAW takut dia hilang, takut tak ingat. Jadi dia pun follow. Dan dia pun mula bergerak-gerak kan lidahnya untuk membaca yang mengikuti. Jadi kata Allah SWT jangan. Sebab apa? Inna alaina jam'ahu wa Quran. Sesungguhnya atas kami lah mengumpulkannya di dadamu dan membacakan untukmu. Fa'iza qara'nahu fattabi' Quran. Apabila kami dah selesai baca, fattabi' Quran, maka barulah kau baca, barulah itu. Jadi ini dalil pembacaan mesti nak gerak-gerakkan lidah dan mulut. Ada pun mendengar bacaan kita sendiri, ini disyaratkan dalam mazhab Syafi'i, tapi sebahagian mazhab tidak mensyaratkannya. Tidak mensyaratkan. Dan kalau yang mensyaratkan juga, mereka mengatakan hendaklah orang itu pendengarannya bagus. Kalau pendengaran dia kurang baik, dia tak dengar, tak apa juga. Ataupun keadaan bising. Kalau orang bising, macam-macam orang kipas banyak ataupun sebagian masjid, aircon sana, kipas sana, apa semua orang pun bising, ramai orang. Jadi dia macam cakap, dia baca buat macam mana pun dia tak dengar. Tapi normally kalau kat bilik sendiri kosong, dia dengar sikit pun dia dengar. Jadi maksud di sini sebenarnya apa dia? Membaca dengan keluar suara sikit, sama ada dia dengar ataupun tidak dengar. Jadi kita itulah permasalahan-permasalahan berkaitan dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian perkara yang berikutnya. Iaitu hadis orang yang silap dalam solatnya. Kita terus pergi kepada kata-kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hadal hadis mustamilun ala fawaid katsirah. Hadis ini, yakni hadis orang yang silap solatnya, waktu Nabi SAW suruh solat lagi ni, mempunyai banyak faedah. Dan taklah diketahui mula awalat annahu mahmulun ala bayanil wajibati duna sunan, bahawa penerangan-penerangan Nabi SAW dalam hadis ini semuanya dianggap sebagai menerangkan yang wajib sahaja, bukan yang sunat. Jika dikatakan tidak disebutkan di situ semuanya yang wajib, faqad batiya wajibat mujma' alaiha wa mukhtalafiha, ada lagi yang tak disebutkan dalam hadis tersebut tapi dia wajib, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Seperti tasyahud, tak disebutkan dalam hadis tersebut, macam mana nak jawab? Jadi antara yang mujma' alai, diijma' kan, dalam solat niat, Nabi tak suruh orang tu niat. Dan satu lagi duduk dalam tasyahud akhir, Nabi tak sebutkan. Wa tartib arkan solat, dan tertib dalam melakukan rukun-rukun solat, itu juga tidak Nabi sebutkan. Dan antara yang dikhilafkan adalah tasyahud akhir itu sendiri, membacanya ada khilaf, dan membaca selawat atas Nabi dan memberi salam. Dan ini semua antara ada yang wajib mengikut sebagian ulama. Baik, wa hadhihi thalatha wajiba 'inda Syafi'i, dan yang tiga hal ini wajib semuanya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Dan orang yang berkata wajibnya beri salam, baca assalamualaikum warahmatullah ataupun minimum assalamualaikum, jumhur ulama mengata ini wajib. Dan ada yang mewajib atau ramai yang mewajibkan membaca tasyahud. Tapi dalam hadis semua ini tak ada. Dan Imam Syafi'i dan Syabi Ahmad bin Hanbal dan sahabat mereka mewajibkan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam tasyahud. Dan sebahagian jamaah daripada sahabat Imam Syafi'i mewajibkan niat nak keluar daripada solat. Bukan setakat beri salam je, mesti nak niat aku nak keluar daripada solat ketika kata assalamualaikum warahmatullahi. Dan Imam Ahmad bin Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah taala mewajibkan baca tasyahud awal. Ulama lain tak kata, kata tak wajib lah, tapi Imam Ahmad kata wajib. Begitu juga dengan tasbih Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil A'la, mazhab Hanbali wajib, dan itu yang dipilih oleh masyaikh. Begitu juga dengan takbirat Allah Akbar, Al-Intiqal. Baik, apakah jawapannya? Jawapannya adalah kewajipan-kewajipan yang tiga yang disepakati itu semuanya diketahui oleh orang yang bertanya, macam mana nak solat ni? Aku dah buat macam mana? Aku dah buat yang terbaik, salah je. Jadi Nabi pun terangkan. Nabi tak terangkan semuanya, kenapa? Sebab yang lain tu diketahui oleh orang ini. Sebab Nabi lihat kan orang itu solat macam mana, jadi Nabi tahu mana yang dia silap. Nabi tak terangkan lah mana yang dia tak silap. Itu jawapannya. Jadi tidak perlu untuk menerangkannya. Falam yahtaj ila bayaniha. Wa kadza al-mukhtalafihi inda man yujibuhu yuhmad yahmilu ala law kana ma'luman indahum. Begitu juga yang diperselisihkan ni wajib ke tak wajib, dianggap sebagai ia diketahui oleh orang yang salah dalam solat. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa mendirikan solat, iqamah solat, laisat wajibah. Apa dia iqamah solat? Baca Allah Akbar, Allah Akbar. Paman lah, nak solat Nabi tak suruh kan? Jadi yang ini tidak wajib. Ini kalau solat tadi bukan solat fardu. Wa fihi wujubut taharah, wajibnya pula dalam hadis ini menerangkan wajibnya taharah wudu, sebab ada dalam riwayat asbiril wudu, dan wajibnya menghadap kiblat dan takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar pada awalnya, dan al-qira'ah, bacaan. Dan terdapat dalam hadis ini juga bahawa ta'awud dan doa al-iftitah, tahu ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan doa iftitah, dan juga mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, dan meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, dan takbir intiqal, serta tasbih rukuk dan sujud, subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la, dan duduk, cara duduk kita tentu, dan meletakkan tangan atas paha, dan selainnya yang tidak disebutkan dalam hadis, semuanya tidak wajib. Sebab kalau wajib, diterangkan. Melainkan apa yang kami sebutkan daripada yang disepakati oleh ulama dan apa yang dikhilafkan. Dan terdapat dalam hadis dalil wajibnya iktidal selepas rukuk dan duduk antara dua sujud, mesti nak iktidal, dan wajibnya tumakninah ketika kembali ke dalam rukuk dan sujud, dan juga duduk di antara dua sujud. Dan inilah mazhab kami dan mazhabul jumhur. Jadi di sini daripada hadis ini menerangkan bahawa ada perbuatan solat, perkataan solat yang wajib, yang kalau tak buat tak sah, kena ulang balik, seperti dia tidak solat. Ada yang sunat, ini kena settle dululah. Sebab ada orang anggap semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW wajib laku, dan mereka akan ingkar kepada orang yang tak buat macam tu. Dan dalil mereka hadis Nabi SAW yang masyhur, apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nabi salat macam ni, awak mesti buat semua ni. Jadi dia tak ada beza-beza kan, mana yang wajib, rukun dan sunnah. Ini masalah. Sedangkan cara ijma', ijma' ulama' dan sahabat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan kalau demikian, begitu juga dalam masalah haji. Nabi SAW kata khudhu anni manasikakum, ambillah daripadaku manasik kamu. Adakah semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW rukun semuanya, wajib semuanya? Tidak juga. Ijma' ulama' kata ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah. Jadi macam mana nak bezakan ini wajib ke ini sunnah? Nah, inilah fikir. Kita mesti nak kena tahu fikir. Tahu hadis satu hal, nak amalkan semuanya memang bagus, tapi dalam keadaan tertentu kita kena tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Jangan kita sampai wajibkan yang tak wajib, dan kita sunatkan yang wajib. Jadi jawabnya, asalnya Nabi SAW dan sahabat semuanya, umat dia, diperintahkan oleh Allah SWT untuk solat, wa aqimus solat wa atuz zakat. Tiada tak diterangkan secara detail dalam Quran sifat solat dari awal sampai habis, cari tak jumpa. Jadi menunjukkan bahawa perintah itu ada perintah, tapi perintah itu mujmal, umum, tak didetailkan, perlu kepada penerangan. Jadi siapa yang nak terangkan? Rasulullah SAW. Dia nak terangkan, nak pastikan solat yang diperintahkan. Jadi macam mana nak terangkan? Sama ada dia duduk, dia bacakan, mesti gini baca ni, angkat tangan dan semua, ataupun apa, ataupun dia kata solatlah seperti mana aku solat. Okay tak? Tapi agak-agak mana yang bagus? Kita duduk, kita sebutkan secara oral macam mana nak solat. Itu saya rasa 10 tahun pun tak pas lagi, tak selesai-selesai. Jadi yang mudah kali apa? Praktikal. Tengok aku solat, ikut. Nah, itulah solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya semua yang Nabi SAW lakukan dalam solat sepatutnya hukumnya wajib. Sebab hukum solat perintah, perintah dan wajib. Nabi terangkan semua penerangan dari Rasulullah SAW sepatutnya wajib. Lagi-lagi kalau Nabi SAW apa? Okay, itu satu, itu asal. Walau bagaimana pun, walau bagaimana pun, di sana ada karinah. Karinah maknanya dalil-dalil, tanda-tanda, alamat-alamat bahawa yang ini, perbuatan ini, percakapan ini tidak termasuk daripada yang diperintahkan dalam Al-Quran, tetapi ia sunnah semata. Jadi pembahasan ulama adalah mengkaji karinah-karinah ini. Jadi mereka melihat karinah ni datang dengan banyak bentuk, different shape and sizes, kata orang tu, macam-macam warna ada. Antaranya adalah menggunakan kaedah bahasa, ada menggunakan kaedah usul, fiqh dan usul fiqh, lebih banyak lagi antaranya bahasa juga. Dan juga melihat kepada perbuatan Nabi SAW sendiri ataupun ada hadis-hadis lain yang mengeluarkannya daripada hukum wajib dan rukun. Daripada makna bahasa, solat. Jadi solat itu daripada bahasanya adalah doa. Jadi mereka katakan solat tu mesti ada doa. Okey. Dan doa tu maknanya apa? Adanya bacaan yang ada doa. Doa adalah Fatihah. Itu kata mereka. Kemudian dalam Quran disebutkan sebahagian daripada perbuatan solat, tak semua, iaitu rukuk, diri, rukuk dan sujud, ya kan? Tak syarat tak sebut. Jadi yang disebut dalam Quran mestilah top priority. Jadi dalam banyak-banyak yang wajib, mesti itulah yang wajib. Sebab itu dikhususkan sebutannya dalam Quran. Sebab tu tidak ada khilaf bahawa diri wajib, rukuk wajib, sujud wajib. Ha, itu cara dan seterusnya. Dan ini Nabi SAW buat selalu ke, atau Nabi SAW pernah tinggalkan ke, dan kemudian ada dalil kauli dari Rasulullah SAW ataupun tidak dan sebagainya. Di situlah ada perbezaan-perbezaan. Di situlah ulama' berbeza-beza pendapat. Kalau saya nak terangkan sini kaedah kenapa ulama' khilaf, walaupun asalnya suatu kamara'ai tumuni usul. Siapa yang kata semua Nabi buat tu wajib, dia akan menyusahkan dirinya sendiri dan dia telah buat bid'ah lah. Tak mungkin semua Nabi SAW buat wajib berlaku. Nak tahu kenapa? Nabi kalau baca surah ni hari ni, awak mesti baca surah ni hari ni. Wajib lah. Semua mesti nak kena sebijik lah kan? Sama. Dan Nabi SAW kalau tasbih macam gininya panjang, semua orang wajib tasbih macam gininya panjang. Seorang ulama hadis, dia daripada batchnya guru Imam Ahmad bin Hanbal, orang Mesir, Ahmad bin Soleh. Seorang hafiz, seorang yang kuat ibadat. Kawan-kawan dia kata, kawan-kawan ni ulama juga, kami dah lama dah tinggalkan solat belakang dia. Dia kalau solat, dia punya tasbih, rukuk, sujud 30 kali, kami give up. Ni zaman apa? Zaman bukan tabi'in lagi, jauh lagi, 200 tahun. Nabi SAW dalam solat zuhur saja, orang boleh keluar pergi bakir, boleh qada hajat, angkat wuduk pun, datang balik solat, Nabi SAW masih dekat apa? Rakaat pertama. Yang panjang dia baca. Nah, awak nak wajibkan semua zaman sekarang? Kalau subuh, hai, panjang lebar Nabi SAW baca. Itulah kunut Nabi SAW. Dan kalau kiamat mulai lagi, jangan cerita lah. Salat kusuf saja baca satu rakaat Baqarah. Salat qiyamul lail ni baca surah tadi saya katakan satu rakaat Baqarah. Baru baca Baqarah, siapa yang baca sembahyang belakang dia? Ibn Abbas ke siapa? Ke Huzaifah. Dia mesti berhenti rukuk ni, 100 ayat dia rukuk. So, satu rakaat tak rukuk. Okey, ni insya-Allah habiskan satu Baqarah, nanti dia rukuk. Yes. Tak rukuk lagi. Okey. Lepas tu dia baca surah An-Nisa. Lepas Nisa dia rukuk lah. Tak rukuk lagi, dah menggeletar tau ni. Baca lagi satu surah ni, Imran, satu rakaat ni. Macam dekat 6 juzuk dia baca. Takkan semua wajib kan? Jadi yang penting di sini adalah perlu dikaji dalil-dalil, hujah, usul lah. Ini semua adalah masalah usul. Bagaimana menentukan yang wajib, yang rukun dan yang sunnah. Dan kita tahu bahawa kita bila belajar ni, mana yang wajib, mana yang sunnah, jangan lepas tu, oh ni sunnah, kita tak payah buat. itu paling masalah. Macam manasik haji ada khilaf, ini wajib ke sunat. Jadi mereka pun kata tak payah buat, sunat saja. Tambah lagi pula nak ringankan atas jemaah haji. Wajib tak mabit kat Mina ni? Okey. Ada khilaf. Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Kemudian kalau nak ambil wajib pun, yang wajib berapa? Berapa lama tu? Oh, mabit ni satu malam ke ataupun janji sebahagian malam? Itulah masalah dia. Jadi belajar untuk apa? Untuk ambil mudah. Itu pun kita tak mahu. Kita kalau boleh nak lakukan semuanya secara sempurna. Dalam keadaan tertentu atau nak tanya jawapan, nak tak nak jawab soalan, barulah kita keluarkan hukum-hukum fikih. Baik, kemudian jadi wajib tumaknina, rukuk, sujud dan sebagainya. Adapun Abu Hanifah rahimahullah taala, dia tidak mewajibkan, dia tidak mewajibkannya. Dan begitu juga sebahagian ulama wa ta'ifah yasirah yang sedikit. Dan hadis ini hujjah atas mereka. Mazhab Hanifah tak wajib tumaknina. Waktu mereka duduk antara duduk sujud laju. Untuk kita batal solat macam ni. Dan hadis dia adalah hadis bab. Ini siapa yang dah tahu hadis ni tak boleh lagi taklid mazhab Hanafi sepatutnya. Dan perhatikan, walaupun Abu Hanifah kata tidak batal solat, tak ada tumaknina, mereka tetap berkata bahawa berdosa kalau solat tak ada tumaknina. Ini mazhab Hanafi. Jadi sepatutnya kalau mazhab awak macam itu, dia tak batal tapi berdosa, awak buat apa? Awak tinggalkan ke awak buat tu tumaknina? Tumaknina lah macam orang lain. Ini awak amal juga kan ni. Dia bukan tak tahu hadis ni. Tapi kebanyakan orang Hanafi, orang India, Pakistan, Allah Allah Allah, mana-mana negeri lain, Turki pun banyak Hanafi, dia akan solat dalam keadaan macam tu, yang ni dengan tanpa tumaknina. Tak tahu kenapa kalau tanya. Dia kata dosa tapi tak apa, tak sebatas. Semata-mata nak apa, nak menang kan, nak sokong kan mazhab dia. Kebanyakan ulama Hanafi macam tu. Inilah taklid paling buruk yang kita pernah nampak sampai sekarang macam ni. Dia nampak adik ini orang yang tahu bahawa hukum dalam mazhab Hanafi berdosa. Tapi banyak lagi ustaz-ustaz Hanafi tu, dia tak tahu terus. Dia kata Imam Azam. Selalu dia kata mazhab Hanafi, Imam Hanafi ni Imam Azam kata macam ni. Jadi dia ikut saja. Lagi terus tak nak tengok dalil. Kemudian hadis ini berjaya mereka, dan mereka tidak mempunyai jawab yang sahih. Ada jawapan tapi jawapan mereka semua tidak sahih. Ini rukun pendek je ke dan sebagainya. Jadi ini semua lemah. Wa ammal i'tidal, ada pun i'tidal, maka yang masyhur daripada mazhab kami dan mazhab ulama, wajib tumaknina sebagaimana wajib ketika duduk antara dua sujud. Dan sebahagian sahabat kami bertawakuf adakah dia wajib ataupun tidak. Dan orang-orang seperti ini berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima." Dan bangunlah sampailah kamu berdiri dalam keadaan i'tidal. I'tidal maknanya tegak. Dan mereka kata Nabi SAW cukup dengan memerintahkan i'tidal. Nabi tak sebutkan tumaknina sebagaimana di dalam duduk antara dua sujud dan ketika rukuk dan sujud. Baik, jadi maksud i'tidal sebenarnya apa? Tegak. Tumaknina. Dan di dalam hadis ini wajib membaca setiap rakaat. Dan dah mazhab kami dan mazhab jumhur bagaimana yang telah diterangkan. Dan terdapat di dalamnya bahawa apabila seorang mufti ditanya tentang sesuatu dan terdapat di sana perkara lain yang diperlukan oleh orang yang bertanya dan dia tak tanya, maka disunatkan untuknya untuk menyebutkan untuknya. Dan ini termasuk nasihat, dan ini bukan termasuk kata-kata yang tidak ada faedah. Jadi tanya dalam satu hal, dia tak tanya tentang yang lain. Tapi ulama tu, mufti tu tahu bahawa yang lain dia tak tanya tu pun penting juga, pun dia perlukan. Jadi disebutkan atau tidak, dia sebutkan. Jadi kita kasih ekstra. Ini namanya al-jawabul hakim, jawapan yang bijaksana. Bagaimana dalam hadis air laut, ingat tak? Hadis Abu Hurairah, mereka tanya tentang air laut, boleh tak buat wuduk? Nabi SAW kata apa? Bukan pasal dia boleh buat wuduk je, boleh buat wuduk, tapi bangkainya pun halal dimakan. Mereka tak tanya pasal bangkai, sebab mereka ni perlu tahu hukum bangkai laut, bukannya tahu wuduk je. Dan seterusnya, Nabi, sebabnya Nabi SAW apabila ditanya ajarkan aku solat, maka Nabi SAW mengajarkannya solat, menghadap kiblat, wuduk. Dan ini semua bukan daripada solat, ini semua terkeluar daripada solat walaupun syarat. Dan terdapat di dalamnya berlembut dengan orang yang belajar, orang yang jahil, dan menerangkan masalah dan meringkaskan maqasid, objektif-objektif masalah. Dan cukup ataupun meringkaskan perkara yang penting, bukan yang sunat-sunat yang menyempurnakan, yang mungkin orang itu tidak dapat menghafalnya dan melaksanakannya. Jadi ini sebenarnya kaedah ketika mengajar, ketika dakwah. Masalah dia ada macam-macam hal. Ada yang wajib, ada yang sunat. Dalam yang wajib sunat tu pun ada pula yang khilaf-khilaf. Jadi mana satu orang nak ajar? Kita dapati ada orang semangat ajar semuanya yang kuruk-kuruk, yang khilaf-khilaf semua. Pindian nama dia orang tak faham tu. Baik, kalau kita lihat contoh terbaik, orang yang paling pandai sekali mengajar agama, siapa dia? Rasulullah SAW. Macam mana Nabi SAW ajar? Pergi kepada puruk-puruk ke, atau dia pergi kepada yang basic dulu? Basic dulu, yang penting-penting dulu dia ajar. Lepas tu ada tanya soalan, dia jawab. Lepas tu tambah-tambah-tambah, dia jadi puruk yang besar. Jadi yang satu ibadat yang seperti pohon yang ada asasnya, dan dia ada ranting-ranting, ada bunga, ada buah, ada buah. Dan itulah cara. Jadi dalam hal ini, orang ini tak tahu solat, dan immediately dia nak tahu yang wajib, sebab dia punya solat tak sah, sebab ada kewajipan dia tak lakukan. Jadi disebutkanlah yang wajib saja supaya dia ingat dan dia boleh amal. Tapi nanti lepas tu dia dah biasa, kita ajarkan pula yang buruk. Jadi dulu salah, setakat ajar yang penting aja, tinggalkan yang buruk, salah. Dan juga yang salah adalah ajar yang buruk banyak-banyak dengan usul sampai tak terbawa. Kira bunga yang banyak kat kepala dah lah. Jadi yang benarnya semuanya ada waktunya. Likulli maqamin maqal. Semua huruf kecil macam mana pun semua termasuk daripada agama. Semua amrun ma'ruf. Dan Nabi SAW bersabda, la tahtiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu lekehkan daripada ma'ruf sesuatu pun. Semua ma'ruf. Jadi kalau dia sebutkan tentang mana nak letak tangan, tangan nak angkat sampai mana, ini baca, ini punut dan sebagainya, ada orang lekeh-lekehkan. Apa ni orang-orang ni, ustaz-ustaz ni? Tak ada, tak ada, tak ada benda lain. Asyik cakap macam ni. Ikan puruk, ranting, dahan, yang tak solat lagi banyak. Ah, dia dah start macam tu. Sebab dia tak suka dengan masalah-masalah ini. Itu je yang kita boleh katakan. Setiap kali nak bahaskan masalah, walaupun puruk, tapi oleh kerana dia tak suka dengan benda-benda tu, terus dia keluarkan kaedah tekaulawiyat, priority. Ada yang lebih penting daripada ini. Kita patutnya jangan sibuk dengan perkara yang ranting-ranting, tapi sibukkan dengan perkara yang penting-penting dan sebagainya. Kita katakan, betul tak orang banyak tak solat? kat Singapura lah. Betul. Tapi ramai tak yang dah solat? Ramai juga, ribu juga. Jadi kalau awak nak, awak ambil mana satu? Kalau awak cuma ajak solat, tak ajak macam mana solat, awak akan fokus pada satu dan awak abaikan satu pun tak guna. Jadi mesti dah kena buat dua-dua sekali. Boleh tak buat dua-dua sekali dalam satu masa? Satu masa ni tak boleh ya? Jadi macam mana? Untuk grup yang belum solat, awak target kan, ajak dia solat. Tapi itu pun mereka tak buat juga. Satu khutbah pun tak ada pasal solat. Satu tahun, tahun lepas pun tak ada. Eh ni dah 2011, dah berapa tahun tak ada je. Siapa yang tinggal solat itu kufur. Ada orang dengar? Dan mereka kata apa? Oh, kita semua cakap pasal yang usul saja, yang akal. Dan memang tak ada seseorang yang boleh mendakwa bahawa dia hanya bercakap tentang yang paling penting saja. Mustahil. Mesti dia ada ajar benda yang furu' juga. Sebab ini menunjukkan agama kita ni tak boleh terlepas daripada cabang furu'. Asal dia ada, furu' dia tak ada. Dan dia harus pergi apa? Hand in hand. Prioritization ni bila ada apa? Ada izdiham, ada jam, ada rebutan masa atau apa ke, dalam waktu yang sama nak ini atau ni. Kita hanya boleh buat satu saja. Ketika itu baru kita ambil yang paling, yang paling penting. Itu yang kita katakan untuk setiap keadaan ada perkataan yang sesuai untuk mengikut lima qawmin maqal. Nah, jadi jangan sampai kita lekek-lekekkan apa juga kebaikan. Hatta dia perkara duniawi pun, bukan agama. Jangan lekekkan orang tu nak belajar matematik. Orang yang dah belajar matematik, dia nak belajar A matematik pula, dia nak atas lagi A plus dan sebagainya. Tak tahu lah ada ke tidak. Orang yang belajar matematik pun kata, pasal dia tak ajar yang atas punya matematik, dia kata ni apa, tak perlu, yang ini sudah cukup. Sama juga dia punya masalah macam ustaz-ustaz tu lah juga. Sama. Sains yang ini je sudah. Habis datang orang buka kelas kursus ni science, rocket science. Dia kata mana perlu buat rocket-rocket science, kita ni sudah science biasa tak? Orang buka kat soal khabar penghalusan solat lah, apalah apa semuanya. Dia kata apa ni, orang tak solat lagi banyak. Nampak tak? Ini semua kata-kata yang betul. Jadi dia buat benda yang betul dan untuk target group yang sesuai, apa salah? Sebab kalau orang cakap macam ni, dia akan kena balik dengan 1000 macam apa ni, niat tirak. Orang akan tolak dia. Kau pun ajar tu juga. Orang tak ajar kira, orang kira, orang baca Quran menonton, kau pergi ajar kira lah contohnya. Lepas tu kasih sanat lagi apa ni semua. Nah, orang belum baca Quran ni habis. Jadi hasil gitu je bukan. Bila yang dia suka, bagus. Bila yang dia tak suka, alah ranting suruh. Jadi kita kena tahulah, kena hormat apa ni, masing-masing tu semua dianggap sebagai sedang berjihad fisabilillah. Dan medan jihad bukan satu. Boundary Islam tu besar. Tak mungkin satu orang boleh cover semua boundary. Jadi kena askar prajurit ramai. Dia ni jaga kat sini west, dia jaga kat east, dia kat north, kat south dan sebagainya. Masing-masing dengan usaha masing-masing. Yang ajak ikhra' tu pun dia sedang melaksanakan yang penting, walaupun orang kata buruk. Yang ajak tulis Arab pun jadi, itu pun bagus juga. Jangan kata apa ni, ini hanyalah sesuatu yang furuk sahaja. Baik. Dan di dalam hadis ada lagi faedah. Istihbabus salam inda liqa. Disunatkan memberi salam apabila bertemu. Sebab orang ini lepas di solat dia beri salam kepada Rasulullah SAW. Dan wajib menjawab salam wujuburat bihi. Dan disunatkan untuk mengulang-ulangkan beri salam setiap kali jumpa. Kalau jumpa 2-3 kali, kita beri salam 2-3 kali. Tadi dah beri salam sekali, lepas tu jumpa kat luar pula, beri salam lagi boleh tak? Boleh. Ha. Ni dalil dia. Sebab apa? Dia lepas salam, lepas solat, dia beri salam kepada Nabi SAW, Nabi jawab. Lepas tu Nabi kata salam lagi, dia salam lagi, dia beri salam lagi. Sebab tu second punya pertemuan. Jadi kita yang sunnah, kita jumpa banyak kali pun tak apa. Dalam rumah dah beri salam, luar rumah beri salam, kat pasar jumpa lagi orang tu sama, beri salam lagi. Lepas tu telefon beri salam lagi, beri salam. Inilah daya ni. Dan setiap kali wajib dia menjawab salam tersebut. Tak boleh kata tadi aku dah jawab kan. Eh, berapa kali nak beri salam? Yang salah dia kali dalam sekali pertemuan banyak kali beri salam. Itu yang meratik lah kan. Assalamualaikum. Masih sama apa ni? Assalamualaikum. Ini orang kata gila. Kita cerita dalam pertemuan yang berbeza-beza. Nah, dan sirah, yang ini lafaz jawab salam adalah waalaikumussalam ataupun waalaika. Ini dengan waw. Dan waw ini sunat, bukannya wajib di kalangan jumhurul ulama. Awak kalau tak nak pakai waalaikumussalam, cakap alaikumussalam pun boleh. Dan kum ataupun ka ni tak ada masalah. Ki, ka, ku, ku tak ada eh. Sebab ni bergantung kepada apa, ganti nama. Dan sebahagian mazhab kami mewajibkan sebut waw, wa, waalaikumussalam. Laisa bi syai'in, tak ada apa-apa. Yang ini lemah. Yang benar ia adalah sunnah. Allah SWT berfirman, qalu salaman qala salam. Itu dalil. Ini kisah. Nah. Ma, ma'alai. Itu ma'alai. Ma'alaikum wa mu'alaikum. Itu orang pelat. Itu lahan. Lahan, insyaAllah. Kita rasa dia tak tahu apa dia cakap. Tak ada, mana nama ma'alaik. Yang ada ma'alaik tu lain. Ma'alaika asal. Ini wa'ala, wa'alaika atau alaika. Alaikum wa'alaikum. Sebab Nabi, Nabi pun bila jawab, ni Nabi apa ni? Nabi Ibrahim. Apabila malaikat datang ziarah dia, qalu salaman qala salam. Fama labita anja bi'ajlin hanif. Tidak lama kemudian dia datang dengan kambing yang telah siap dimasak hanif. Jadi tak ada kat situ wassalam. Dan di dalam hadis juga terdapat dalil bahawa siapa yang silap di sebahagian daripada kewajipan solat, maka tidak sah solatnya dan tidak dia dinamakan seorang yang solat musalliyah. Bahkan dikatakan kepadanya lam tusalli, tidak solat. Walaupun hakikatnya perbuatan ada solatnya, tapi pasal wajib dia tak buat, kita katakan dia tidak solat. Sebab tu dalam asar Huzaifah radhiyallahu anhu, dia ada nampak seorang yang dah tu solat tak ada tumakninah. Dan Huzaifah kata, kalau engkau mati macam ni lah engkau solat, muta ala ghairi fitrah. Maksud engkau mati bukan dalam fitrah. Maknanya bukan dalam apa? Fitrah tu Islam. Menunjukkan bahawa orang yang solat tidak cukup kewajipannya tu, tidak dinamakan dia telah solat. Dan yang berikutnya, jika dikatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan orang itu berkali-kali solat dengan solat yang rosak, kenapa Nabi tak betulkan daripada awal lagi? Kenapa tunggu 2-3 kali? Mana boleh tangguh-tangguh menerangkan kan? Jadi jawabnya apa? Annahu lam yu'zan lahu fi solatin fasidah. Nabi SAW pun tak suruh dia solat dengan solat yang rosak. Nabi kata solat lagi. Ingatkan apa? Second punya solat tu okey lah. Nabi tak suruh solat solat yang rosak. Kalau Nabi suruh solat solat yang rosak, barulah salah. Jadi second time rosak lagi, Nabi kata solat lagi. Yang ni solat yang betul ke yang rosak? Solat yang betul. Kan orang tu rosak lagi. Jadi bukan salah nah? Nabi. Jadi dah sampai dah dia tak boleh tahan, dia minta Nabi ajar, barulah Nabi SAW ajarkan. Jadi Nabi SAW tidak mengetahui keadaannya bahawa dia akan datang dengan solat yang baik ataupun rosak pada kali yang kedua dan yang ketiga. Okey. Jadi tadi ada pembahasan tentang ada dengan haji. Baik, dan yang lain tu berkaitan dengan apa ni, sanad. Itu antara permasalahan yang kita boleh ambil daripada hadis ataupun dalam bab kewajipan solat. Ada apa-apa soalan? Kita tinggal nak baca tentang apa? Permasalahan baca bismillah dalam solat. Nah, teruskan lagi ataupun tafsir pula. Minggu depan lah tanya. Ada apa soalan? Ya? Kalau tak ada apa-apa macam biasalah ambil tafsir. Cerita pasal hadis ni panjang. Itu pun kiraat panjang dengan pendek. Ada dua kiraat. Dua-dua kiraatul mutawatir. Kiraatul sabak. Yang ini kiraat tujuh. Boleh baca. Yang tak ada kiraat adalah Malikin Nas. Itu hanya satu dia. Tak boleh baca panjang. Malikin Nas tak ada. Dia cuma Malikin Nas. Ya? Bacaan hadis. Oh, hafs. Naam, hafs. Yang ada dalam mushaf kita semua. Satu kiraat pun dah selamat dah. Satu cukup yang kita punya mushaf dah selesai lah. Sebab kita baca ni untuk apa? Ibadat. Sebagai ibadat itu je. Kalamullah kita baca. Tiap huruf dapat pahala dan soalan. Yang penting dia sahih, kita baca lah. Orang yang menghafal atau mempelajari kiraat-kiraat lain, tengoklah dia punya maksud apa dia nak buat dengan kiraat tersebut. Kalau tujuannya kerana dia nak tahu kiraat yang berbeza-beza supaya nanti bila datangnya masalah fikir, kiraat yang berbeza-beza tu menentukan pendapat tertentu, boleh tarjih dan sebagainya. Ketika tu belajar, tentu belajar. Sebab tu ramai ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia tahu kiraat semua dia hafal. Dan tak boleh tidak seorang mufti melainkan mesti tahu kiraat yang berbeza-beza. Dia tak hafal semua pun kiraat tu yang berbeza-beza tu ada kena-kena dengan fikir, dia mesti hafal. Bagaimana orang hafal hadis yang berbeza-beza tadi? Tapi kalau orang dia nak solat malam, nak baca Quran, ataupun nak baca Quran, tak solat pun apa semuanya, Quran pun banyak, sikit ke banyak ni Quran ni? Banyak sikit? Sikit ke banyak? Banyak, 30 juzuk, 660 lebih untuk surat, ayat ribu-ribu. Orang boleh khatam satu bulan satu kali dia kena bagus. Kalau awak nak baca tujuh kiraat, yang tu times 7. Ya tak? Dia nak pergi. Kalau betul untuk ibadat, makin susah je. Yang satu tu dah berat. Inna sanuti alaika qawlan thaqila. Kami akan turun dengan kepada kau kata-kata yang berat. Jadi kalau dia tak hafal kerana apa? Kerana nak meneruskan tradisi hafalan kiraat, nak memeliharakan Quran kepada orang lain, tradisilah. Dan ini ada barakahnya, insyaAllah tak ada apa-apa. Tapi kalau dia hafal, lepas tu dia nak ajarkan orang, tapi dia kena buat iklan, saya diijazah, Satu kali datang belajar $50. Sampai habis satu Quran dengan sanad ijazah $1,000. Ini dah cerita lain. Itu yang selalu kita tengok pura-pura banyak masalah dalam bab ni. Riak masuk dalam bab pura lagi banyak daripada bidang hadis. Jarang orang nak riak dalam hadis sebab hadis dia lain. Yang banyak masalah baca berlingguk-lingguk dan sebagainya, suara tarik-tarik, tarik-tarik dan sebagainya. Siapa orang baca hadis, orang baca Quran. Orang baca Quran. Ada suara lagi kan? Dan dia bukan tu je, tarik lain satu hal, lagu lagi satu hal. Kira dan sebagainya. Di sinilah masuk keikhlasan banyak masalah dalam hal ni. Kalau betul ikhlas, kita katakan awak dah hafal sanad, dah ada sanad lah, dah hafal Quran. Dan awak nak jadi mukrib, awak kena buat macam imam-imam yang tujuh. Awak tahu kenapa nama dia sampai sekarang tim apa ni dikenal, dibaca? Sebab diorang ni semua ikhlas. Mereka tak minta apa-apa. Kerja dia duduk dari pagi sampai petang. Siapa juga datang, dia mesti nak kena baca. Pasal tuan santai ada sanad, atau tak boleh, siapa nak sanad bayar. Tak ada. Tujuan dia dapat sanad untuk apa? Santaikan sanad ni kepada sebab ramai yang boleh. Itu tujuan dia. Bukan sebarang-sebarang. Dan bezanya sanad Quran dengan sanad hadis, ataupun ijazah dalam Quran dengan ijazah dalam hadis. Ijazah dalam hadis boleh tahu. Saya kasih ni buku ni, awak pun belum pernah nampak buku. Saya ijazahkan awak buku ni. Ataupun awak fotokopi lah buku ni. Nanti kasi kasi balik eh. Tak saya nak pakai. Jadi sekarang awak dah kata saya dah ada ijazah daripada Sheikh Murad. Kan tu lah. Tapi nanti kalau awak baca entah-entah terawur awak baca, tak ijazah juga. Tak tahu banyak orang kata dah ada ijazah daripada Sheikh tu Sheikh ni. Saya kata pergi baca satu hadis sudah. Baca dia punya nama-nama ni, mesti berterabur punya. Mana bayar atas dari bawah apa semuanya. Tak baca. Tapi dasar hukum dia dah ada ijazah. Nanti dia pun boleh pass pada yang lain. Kalau baca dia agaknya belum tentu betul, fahaman dia betul. Belum tentu lagi. Itu perlukan belajar. Dia pun tak tahu mana yang sahih, mana yang dhaif dekat dalam buku dia. Aku ijazahkan kau bukan satu kitab ni, satu sahih Muslim semua sekali, dan Bukhari satu set, dan Abu Daud, dan itu dan ini. Cik, banyaknya aku dapat ijazah. Apa ada? Saya tanya awak, apa ada? Adakah bermakna apa-apa? Cuma ada berkat. Sudah apa ni? Teruskan tradisi. Kita ni ada sanaknya. Jadi dapat yang jenis tu dapat. So ijazah ni ada dua. Satu ijazah macam tadi tu, diizinkan untuk baca. Satu lagi sanaan, maknanya dia tu baca, Syekh baca, dia dengar. Atau at least saya baca, guru dengar. Itu ijazah paling bagus. Hari kisah kan, dia bacaan dia semua dapat jaga dan seterusnya. Silap macam Quran boleh tak macam tu? Saya ijazahkan awak surah Fatihah lah. Prasakara lah kalau kata dia sikit. Ataupun setengah Quran, satu Quran saya ijazahkan awak. Boleh tak? Tanpa dia baca depan Syekh. Adapun Syekh baca depan dia tak ada makna juga. Katakan kenapa? Saya boleh baca depan dia ni. Jadi dia saja berterabur buat apa. Lepas tu saya dah, dia kata apa, saya ada ijazah, dia suruh baca, haa berterabur. Mesti nak kena apa? Dia baca, Syekh dengar. Sudah betul kan, dah habis, dah pas, barulah kita katakan ijazah. Dan kata mereka tak boleh juga ijazah ni untuk Quran, orang yang tak hafal Quran. Tak jalan. Khususnya untuk ijazah Quran, mesti nak kena hafal, baru boleh kasi sanad. Tak ada tak boleh. Tapi kita tengok banyak juga yang tak hafal, dapat sanad tu kat Mesir. Jadi sepatutnya dia mesti hafal. Tak ada perbezaannya Quran dengan hadis. Sebab hari ni dia baca betul. So lepas tu dia sampaikan, dia baca, dia boleh lain saja, dah lupa macam mana baca dengan syair tadi. Boleh tak? Salah juga sanad. Salah juga dia ni. Ala kulihal, tujuan sanadnya kita dah katakan apa? Untuk meneruskan tradisi sanad. Sebab kita adalah umat yang ada sanad, berbeza dengan umat-umat lain. Dan insyaAllah ada barakahnya. Yang kedua, itu je. Ada pun tujuan-tujuan lain untuknya memastikan kesahihan ketulenan konten dalam hadis atau dalam Quran itu, zaman kita dah tak ada lagi. Zaman kita dah tak, dah tak ada. Sebab semuanya telah dibukukan, dah ada manuskrip, ada apa semua, boleh boleh rika terus pada kitab-kitab. Allah Allah. Jadi yang lebih penting daripada sanad apa dia? Kalau saya ada dua nak pilih, nak belajar sanad berijazah dengan nak take dia, nak baca betul pembahasannya, tentulah saya akan ambil yang yang ini. Ini cek ke lawa-lawian. Tak boleh kita buat dua-dua sekali. Kita hanya boleh buat satu. Kita mesti ambil yang paling paling penting. Dan orang kalau dah belajar sanad, mesti dia dah tak ada time nak belajar tafsir, nak belajar tu, belajar ni. Mesti dah tak ada time. Tak ada. Faham? Jadi sebab tu kita tak masuk dalam apa? Dalam hal-hal yang yang demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.